رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله beliau sebutkan masih dalam majaa fi at-tatayyur tentang tatayyur. قال المصنف وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qawli Ibn Mas'ud. Dari Ibn Mas'ud marfu'an sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tiyarah, yani tatayyur, syirik. Bertatoyur, tiara adalah syirik. Dan tidak ada satupun dari kita kecuali, yakni takdirul kalam, bisa itu fi'il, bisa itu isim. Kalau fi'il berarti takdirnya begini. Wa ma minna ahadun illa wa yatatayyar. Tidak ada satupun dari kita kecuali bertatayyur. Atau kalau isim wa ma minna ahadun illa wa mutatayyir. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul, namun Allah menghilangkan itu dengan tawakal kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi beliau sahihkan, namun potongan akhir walakinallaha yudhibuhu bitawakkul ini beliau jadikan dari ucapan Ibn Mas'ud. Warawahu Ibn Majah wa Ibn Hibban walafdu Abi Dawud. Adapun lafadz Abu Dawud, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirk. Salasan, tiga kali diulang. Tiyara syirik, tiyaratu syirik, atiyaratu syirik. Wa hadha sharih fi tahrimi tiyarah. Dan ini cukup jelas menunjukkan haramnya tatayyur, merasa sial dengan sesuatu, karena Rasul katakan itu syirik. Wa annaha minasyirk lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillahi ta'ala. Karena dalam tatayur berarti ada ketergantungan kalbu kepada selain Allah. Ada yang dia takuti selain Allah untuk mencelakai atau mensengsarakan, membawa sial. Qala Ibnu Hamdan, kata Ibnu Hamdan, tukrahu tiyarah, tatayur makruh. Ini makruh dalam lisan salaf. Terkadang banyak membawa makna haram, tetapi mereka tawarru'an tidak mengatakan itu haram karena tidak ada nas yang mengatakan tiyarah haram. Maka mereka katakan tukrah bukan berarti makruh dalam pengertian fikih, dilakukan tidak mengapa, ditinggalkan lebih baik, bukan itu. Kada qala ghairuhu min ashabi Ahmad, selain Ibnu Hamdan banyak yang lain dari fuqaha madhab Imam Ahmad. Qala Ibnu Muflih, Ibnu Muflih juga menyatakan wal aula al qata' bi tahrimiha, bahkan yang lebih pantas dipastikan kalau itu haram. Li'annaha syirik, karena hadis menyatakan itu syirik. Wa kaifa yakunu syirku makruhan al-karaha al-istilahiyah. Maka kalau itu syirik, enggak mungkin dikatakan makruh dalam istilah usul fiqih, seperti pengertian tadi dilanggar enggak mengapa. Maka hukumnya haram. Qala fi syarhi sunan, dalam syarhu sunan, ini syarah sunan Abu Dawud, karya Al-Khattabi, namanya Ma'alimus Sunan, dicetak bersamaan dengan Aunul Ma'bud. Wa innama ju'ilat tiyaratu minasyirk, tatayur dijadikan termasuk syirik. Li'annahum kanu ya'taqiduna anna tiyara tajribu lahum nafa'a au tadfa'u lahum anhum dharra idza 'amilu bimujibih. Dikatakan syirik karena keyakinan Ahlul Jahiliyah, tatoyur itu yang mendatangkan manfaat, memberi keuntungan bagi mereka, atau bisa menepis kejelekan, menyelamatkan mereka dari kesialan jika mereka betul-betul mengamalkan konsekuensi tatoyur itu. Kok dilihat burungnya ke kanan, nah berarti tanda sukses ini. Dan konsekuensinya diamalkan, dijalankan. Kerjaannya atau apa niatnya. Kok burungnya terbang ke kiri, wah sial ini. Dan betul-betul dijaga, diamalkan konsekuensinya. Dia gak mau, dia urungkan kerjaannya. Keyakinan ini ada pada mereka. Imma tatoyur itu mereka yakini membawa kebaikan atau akan mendatangkan malapetaka dan kejelekan. Faka'annahum asyraku ma'allahi ta'ala. Maka dengan itu mereka sekutukan Allah. Berarti tidak hanya Allah yang menentukan kebaikan, menyelamatkan dari kejelekan. Tapi ada yang lain yang mereka tatoyur dengannya. Makanya kemudian Rasul katakan at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk. Wa ma minna illa qala Abu al-Qasim al-Asbahani wal-Mundhiri, Kata Allah Subhanahu dan Mundiri, fil hadis idmar, ada yang tidak disebutkan, wa takdir, takdirnya, takdirul kalam, wa ma minna illa wa qad waqa'a fi qalbihi syai' min dzalik. Tidak satu pun dari kita kecuali ada dalam kalbunya itu tatayyur. Qala al-Khalkhali, kata Imam al-Khalkhali, hadful mustathna lima yatadhammanuhu min al-halatil makruha wa hadha min adabil kalam. Sengaja mustathna tidak disebutkan, hudhifa. Kenapa? Karena isinya adalah kejelekan. Waqa'a fi tatayyur, mutatayyir, tatayyara. Maka dari adab berbicara, ketika itu jelek, enggak usah disebut. Dan itu bagus. Dari adabul kalam. Makanya dalam hadis, wa ma minna illa. Illa apa? Apa yang dikecualikan, enggak disebut. Karena jelek. Yaitu, tadi ada di kalbunya, tatoyur, kekhawatiran. Sedikit banyak terpengaruh, takut ketimpa sesuatu atau semisal itu, makanya nggak disebut. Dan begitu secara umum, sesuatu yang tidak baik tidak perlu kamu sebut, cukup konteks pembicaraan difahami. Misalnya kamu katakan, contohnya saja misalnya dalam konteks suami istri, ya kalau misalnya alhamdulillah bisa ditemukan lagi, bisa rukun kembali bapak dengan ibu ini, bisa melanjutkan rumah tangganya alhamdulillah, tapi jika tidak ya insyaallah khair. Gak perlu disebut, gak perlu kamu katakan misalnya dengan terang-terangan, tapi jika yang terjadi adalah perceraian misalnya, dan itu dia pahami memang, tapi gak perlu kamu katakan karena jelek. Siapa yang menginginkan perceraian? Tapi jika yang terjadi hal yang lain misalnya, mafhum mananya adalah perceraian. Cukup dengan isyarat yang semakna dengan itu. Kalau terjadi sesuatu begini, gak perlu dikatakan, tapi kalau yang terjadi kecelakaan, ini fulan ternyata ketabrak, dia sesuatu yang jelek, gak perlu disebut, dan itu mafhum. Makanya dalam hadis gak disebutkan, wa ma minna illa, kecuali, ini kecuali ada terpengaruh sedikit banyak dengan tatoyur itu di dalam dirinya. Dan itu seperti Khalkhali katakan, adabul kalam, adab dalam berbicara. Bicara perlu adab, perlu akhlak, sehingga perkataanmu baik didengar, apa yang kamu sampaikan tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Adab dalam berbicara. Walakin Allah yudhibuhu bitawakul, ay walakin lamma tawakkalna 'ala Allah fi jalbin naf' aw daf'id dhur adhabahu Allahu 'anna bitawakkulina 'alaihi wahdahu. Tapi Allah hilangkan itu dengan tawakal, artinya ketika kita seorang muwahhid, seorang mukmin, tawakalnya hanya kepada Allah, dia yakin, dia ingat kembali bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan melainkan Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari kejelekan, kesialan melainkan Allah, maka pengaruh tatoyur itu Allah singkirkan dari dirinya. Walakinallah adhabahu bitawakkul, sehingga bersih kalbunya dari tawak, dari tatoyur, tidak kemudian lengket bercokol kuat di dalam kalbunya. Mungkin sempat terpengaruh, tapi segera itu hilang karena tawakalnya. Qauluhu wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud. Di akhirnya dijadikan dari perkataan Ibnu Mas'ud. Qala Abdul Qayyim wa huwa as-shawab. Fa inna tiyarah nau'un minasyirk. Kata Ibnu Qayyim, dan itu yang benar memang. Oh, itu perkataan Ibnu Mas'ud. Ini beliau ingin menjelaskan saja. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibu bitawakkul. Beliau ingin menafsirkan atau memperjelas makna hadis. Adapun tiara itu sendiri, syirik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di awal hadis. Hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan kepada kita, yang pertama, at-tiyaratu syirkun, tiyarah tatoyur itu syirik, menjadi syirik asghar ketika itu ada di dalam kalbu. Mungkin kalau ditanya dia akan beranggapan, oh ya saya tahu, saya ya yakin memang hanya Allah yang tentukan segalanya. Saya muslim pak, saya tahu Allah memang yang berikan kebaikan, hanya Allah. Tapi ini burung atau apa yang dia takuti, hari, tanggal, dan yang lain-lainnya, bisa membawa kesialan, bisa mendatangkan malapetaka. Ini yang dinafikan di dalam hadis. Wa ma minna illa, ini juga menunjukkan bahwa syaitan giat dan gigih mendatangi kalbu manusia, menipu dan mengiming-imingkan padanya segala yang merusak kalbunya. Dibisik-bisikkan padanya yang merusak imannya, yang merusak dan merongrong tauhidnya. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Tapi Allah SWT kemudian menghilangkan semua itu dengan ketawakalan kepadanya, sehingga tipu daya syaitan itu tidak bercokol lama di dalam kalbu. Maka yang wajib ketika seorang hamba mulai merasa ada pengaruh tatoyur dan tasyaum, merasa sial dengan sesuatu, jangan berhenti. Jangan berhenti dari yang ingin dia lakukan. Dia mau safar, dia mau pergi hanya karena ngelihat sesuatu, karena mendengar sesuatu, kemudian dia urungkan. Jangan, jangan dituruti kekhawatiran dan was-wasnya itu. Tapi hendaklah dia kuatkan tawakalnya kepada Allah dan melanjutkan niat baiknya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu sudah berazam, tawakal kepada Allah sudah. Lakukan. Kamu mau pergi, kamu mau dagang, kamu mau apa, bismillah sudah. Jangan kamu terhenti hanya karena ada burung, ada suara, ada yang kamu lihat atau yang semisalnya. Tawakal ini yang membersihkan kalbunya dari segala pengaruh tatoyur. Hadis ketika disebutkan at-tiyaratu syirk, memberi kita dhabit, patokan. Tiyarah yang syirik, tiyarah syirkiyah. Apa patokannya? Patokannya adalah ketika itu ada dalam kalbunya. Tatoyur dalam hatinya, merasa akan tertimpa kejelekan, merasa sial karena sesuatu yang ada di hadapannya, dia lihat, dia dengar. Apapun itu yang terjadi, kadang dikait-kaitkan dengan sesuatu yang tidak nyata dan gaib dari pengetahuan manusia. Dia mau jalan misalnya, kok subhanallah ngelihat kecelakaan, mobil terbalik. Masyaallah alafiyah. Orang yang tasyaum, masuk itu pengaruh dalam hatinya. Aduh, ini sial ini hari ini kayaknya. Ada truk terbalik, ada kecelakaan di tengah jalan. Ini pertanda gak baik ini. Dan sampai mengurungkan dia betul-betul dia kembali. Enggak, sudah. Alamat syar ini. Tanda buruk ini. Atau yang serupa dengan itu, kejelekan yang dia lihat, yang menggagalkan atau mengurungkan azam dia untuk berbuat sesuatu. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirk. Termasuk dari syirik. Kalau sampai itu yang membuat dia terus maju atau mundur, menggagalkan rencananya, dan akan dibawakan oleh muallif pula kafaroh, apa yang harus diperbuat seorang mukmin jika sempat terjadi itu ada padanya. Di dalam hadis juga tawakal kepada Allah berarti benar-benar seorang hamba itu bersandar kepada Allah, hanya kepadanya dia yakin akan mendapat kebaikan atau terselamatkan, terhindar dari kejelekan, dari malapetaka. Kepercayaannya itu hanya kepada Allah, hanya Allah dia percaya yang bisa lakukan itu padanya. Dengan melakukan asbab-asbab yang diperintahkan padanya. Artinya di satu sisi tidak cukup dengan kuatnya kepercayaan dia benar-benar bersandar kepada Allah tanpa menjalani asbab. Asbab penting untuk dia jalani, dan itu termasuk dari tawakalnya kepada Allah. Di hadis muallif menjelaskan bahwa akhir daripada hadis ini perkataan Ibnu Mas'ud, dan ini disebut mudraj dalam hadis. Terkadang mudraj itu bisa terjadinya pada sanad dibubui, ditambahi, atau pada matan seperti hadis ini. Matannya yang ditambahi, mudraj itu disisipkan, dimasukkan yang bukan dari sabda Rasul SAW. Di matan pun terkadang di awal hadis, terkadang di pertengahan hadis, terkadang di akhir hadis, dan itu yang terbanyak. Yang terbanyak mudraj disisipkan lafaz atau matan di akhir hadis. Secara umum ketika orang baca dan melihat, ini satu konteks, satu hadis, ucapan Rasul semuanya. Padahal tidak demikian, bahwa yang belakang adalah perkataan sahabat atau yang di bawahnya. Di awal hadis misalnya, asbighul wudhu wailun lil aqabi minan nar. Sempurnakan wudhu, celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Terkesan, oh ini hadis Nabi semuanya. Padahal tidak. Yang perkataan Rasul hanya yang belakang saja. Wail lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Potongan pertama, sempurnakan wudhu, itu perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah ingin menafsirkan atau mentanbih memberi peringatan, sempurnakan wudhu kalian. Karena Rasulullah berkata, celaka tumit-tumit itu dari neraka ketika enggak kena air. Tapi disambung seakan itu satu konteks hadis. Atau di tengah hadis seperti pernyataan Zuhri, Imam Ibnu Syihab, kana Rasulullah yatahannath fi ghari Hira wa huwa ta'abbud layali dawatil adad. Rasulullah SAW awal dakwahnya beribadah menyendiri, beribadah kepada Allah di Gua Hira, yatahannath di Gua Hira, tahannuth, yatahannath, yaitu beribadah beberapa malam, ada hitungan malam, beberapa malam di Gua Hira, nanti bekalnya habis, baru kemudian beliau pulang lagi ke rumah Khadijah. Pernyataan ini, tahannuth adalah beribadah beberapa malam. Ini bukan hadis, tapi perkataan Ibnu Syihab disisipkan di tengah-tengah hadis. Mungkin contoh saja, yang jelas itu disebut mudraj. Hadis ini pun mudraj, adanya di belakang hadis, ditambahkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Wali Ahmad min hadithi Ibni Amr radhiyallahu anhuma, man raddathu tiyara an hajatihi faqad ashrak. Qalu fama kafaratu dhalik? Qala an taqulu Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka. Wala ilaha ghairuk. Di Musnad Ahmad dari Ibni Amr, barang siapa yang tatoyur itu sampai menggagalkan perbuatannya yang tidak dia lakukan, menggagalkan hajatnya, maka dia telah musyrik. Maka kemudian mereka bertanya, bagaimana kafarohnya kalau itu terjadi ada pada dirinya? Dengan kamu katakan, ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, tidak ada tatoyur kecuali dari-Mu pula, dan tiada sesembahan yang hak melainkan diri-Mu. Hadzal hadits rawahu Ahmad wa Tabrani, diriwayatkan Ahmad juga Tabrani, an Abdullah bin Amr bin As, wa fi isnadihi Ibni Lahi'ah wa baqiyatu rijalihi thiqat. Dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah, walaupun sanadnya yang lain perawi-perawinya thiqah. Ibnu Lahi'ah dipermasalahkan ketika di akhir-akhir umurnya rahimahullah, karena disebutkan masyaallah al-afiyah terbakar maktabahnya, sehingga di akhir-akhir hayatnya banyak ikhtilat, banyak rancuh hafalannya, banyak goyah. Hanya kemudian dilemahkan kalau itu riwayat di akhir-akhir usia beliau. Qauluhu min hadithi Ibni Amr huwa Abdullah bin Amr bin As Ibni Wa'il As-Sahmi Abu Muhammad wakila Abu Abdurrahman ahadus sabiqin al-mukthirin, termasuk sabiqin al-awwalin dan termasuk yang banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasul SAW dengan sahabah, wa ahadul abadillah, dan termasuk salah satu dari sahabat yang namanya Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, cuma Ibn Mas'ud yang tertua di antara mereka. Yang lain sebaya hampir sama. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As ini. Mata fi dhil hijjah layalil harrah alal asah bi Taif, meninggal di Taif di bulan Dhul Hijjah di malam-malam al-harrah sekitar tahun 63 Hijriah di masa Yazid ibn Muawiyah. Harrah nama peperangan di zaman itu terjadi al-muhim Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma wafat di malam-malam itu. Qauluhu man raddathu tiyara an hajatihi faqad asyraq. Barang siapa yang tatoyur itu sampai menggagalkan dari hajatnya, dia telah musyrik. Wadhalika anna tiyara hiya tasya'um bisyai al-mar'i awil masmu'. Itu karena tatoyur atau tasya'um, merasa sial dengan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar. Fa idza raddahu syai' min dhalik an hajatihi allati 'azama 'alayha ka iradati safar wa nahwihi fa mana'ahu 'amma aradahu wa sa'a fihi ma ra'a wa sami' tasya'uman. Maka kalau itu sampai menggagalkan dirinya dari hajat yang dia sebetulnya sudah azam, terbukti azamnya itu, tekadnya itu, barang sudah dikemas, sudah masuk koper semua, uang saku sudah siap, mungkin paspor sudah dia bawa, segala sesuatunya sudah lengkap. Itu azm. Tapi ternyata kemudian karena mendengar sesuatu atau ngelihat, gagal dia, gak berani ngelanjutkan. Faqad dakhala fi syirki kama taqaddam, dengan itu dia telah terjerumus dalam kemusyrikan. Seperti yang telah lalu, karena meyakini adanya yang bisa memberi manfaat atau celaka selain Allah. Falam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah biltifatihi ila ma siwahu fayakunu li syaitani minhu nasib. Dia tidak mengikhlaskan tawakalnya, tidak memurnikan tawakalnya kepada Allah semata, tapi masih noleh kepada yang selain Allah. Ibarat orang itu disuruh ngadap ke depan, sudah jangan pandang, jangan peduli yang lain. Bismillah, tawakal ke depan. Ini orang enggak, masih noleng lirik dengan tatoyurnya. Ini jangan-jangan juga bisa mencelakai selain Allah ini. Ngelirik dia, seakan-akan seperti itu. Ini bisa membawa kebaikan ini, peruntungan ini, suara ini, ini bawa sial ini. Sehingga tadi dia mengurungkan azamnya. Maka syaitan punya bagian dari orang yang seperti ini. Qauluhu fama kafaratu dzalik ila akhiri. Adapun yang mereka tanyakan, apa kafarahnya? Fa idza qala dzalik wa a'rada amma waqa'a fi qalbihi wa lam yaltafit ilaihi. Kalau itu dia ucapkan, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk, plus berpaling dia dari seluruh yang selain Allah, tidak dia sisakan sedikit pun dalam kalbunya pengaruh-pengaruh dari yang dia dengar, yang dia lihat, dari yang dia takuti. Dia tidak peduli dengan semua itu. Kafarallahu anhu ma waqa'a fi qalbihi ibtida'an. Maka tadi yang di awal sempat terpengaruh, Allah hapus dari dirinya, dari kalbunya. Lizawalihi an qalbihi bihadha du'a al-mutadhammin lil-i'timad 'ala Allahi wahda wal-i'tirad 'amma siwa wal-i'rad 'amma siwahu. Hilang tasya'umnya, hilang tatoyurnya, karena doa dia ini, yang dalam doa ini terkandung bagaimana dia murni bersandar hanya kepada Allah. Betul-betul dia telah berpaling secara menyeluruh dari yang selain Allah. La khaira illa khairuk. Penafian nakira. La khaira illa khairuk. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu ya Allah. Dia tepis segala pengaruh-pengaruh syaitan tadi. Bahwa burung ini akan bawa keberuntungan, bahwa suara ini akan bawa kebaikan baginya, enggak ada. Abadan. La khaira. Semuanya ternafikan, enggak ada pengaruhnya. Illa khairuka, kecuali yang ditentukan Allah, yang diberikan olehnya. Wala tayra illa tayruk, tidak ada kesialan, kesengsaraan, celaka, malapetaka, kejelekan apapun itu, hanya Allah yang tentukan. Betul-betul dia ingkari, la tayra, dia nafikan segala pengaruh selain Allah. Enggak ada pengaruhnya sedikit pun untuk bisa memberi celaka, suara yang dia lihat, yang dia ketahui. Makanya tertepis seperti tercongkel, gak sempat bertahan lama tasyaum itu dalam kalbunya, segera dia bersihkan, dia babat habis dari kalbunya karena doa ini. Wa tadhammana al-hadith, hadith mengandung an-natiyara la tadur man karihaha wa madha fi tariqihi. Selama orang itu membencinya, dia enggak senang, enggak percaya sama sekali dengan tatoyur-tatoyur ini, suara burung apa yang dia lihat tanggal sekian hari ini. Dia enggak ada percaya sama sekali, dia benci. Dan tetap dia jalan. Dia mau safar-safar, mau ada burung, mau ada suara ini, tetap dia. Maka tatoyur yang mungkin sempat syaitan bisikkan dalam kalbunya tidak memadorotkan dia. Enggak masalah. Wa amma man lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah. Tapi bagi orang yang tawakalnya tidak dia murnikan untuk Allah, wastarsala ma'asyaitan fi dzalik, kan dia turuti setannya terus. Iya, jangan-jangan. Gimana kalau betul-betul terjadi, kalau dia turuti syaitannya. Faqad yu'aqabu bil wuqu' fi ma yakrah. Bisa jadi dihukum oleh Allah dengan dia merasakan apa yang dia tidak harapkan, betul-betul kena akhirnya. Bagi yang lemah imannya tambah terfitnah. Ah, betul kan? Memang karena burung itu tadi, dari awal Ana sudah ragu. Gara-gara ada burung ini, ada suara ini, ada kejadian ini. Nyatanya sekarang aku kena. Padahal itu hukuman dari Allah kepadanya karena dia tidak segera bersihkan tawakalnya, kejujuran tawakalnya kepada Allah. Gak segera dia buang pengaruh tatoyur itu dari kalbunya. Li'annahu i'rad an wajibil imani billah. Karena yang demikian, dia telah berpaling dari yang wajib. Pembenahan, penjagaan, tauhid wajib. Meluruskan tawakalnya wajib. Dimurnikan dari selain Allah. Wa annal khaira kullahu biyadih. Maka kebaikan semuanya di tangan Allah. Fa huwa alladhi yajlibuhu li 'abdihi bi masyiatihi wa iradatihi. Dan hanya Allah yang mampu dan kuasa mendatangkan kebaikan itu untuk hambanya. Kalau Allah kehendaki, jika Allah inginkan. Wa huwa alladhi yadfa'u 'anhu ad-durra wahdahu bi qudratihi wa lutfihi wa ihsanihi. Sebagaimana pula hanya Allah yang menepis dan menjaga hambanya dari berbagai kejelekan yang dia takuti. Hanya dia. Dengan kekuasaannya, dengan kasih sayangnya, kebaikannya kepada hambanya, hanya Allah. Kurang apa kisah-kisah terdahulu yang Allah sebutkan, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Musa, saat-saat genting bahkan orang sudah menganggap gak mungkin bisa selamat. Dibelah lautan, selamat dari kejahatan Fir'aun. Bahkan tidak hanya dibelah, kalau layaknya itu bekas air kan semestinya becek. Ngelaut ini becek, lumpur, akan sulit orang untuk jalan cepat. Berat, keburu dikejar oleh Fir'aun. Tapi dijadikan keras, kering, karena itu dasar lautan. Siapa yang bisa mencegah atau menepis segala kejelekan, madarat? Hanya Allah dengan kekuasaannya. Api yang semestinya membakar panas tidak memadaratkan Ibrahim alaihissalam sedikitpun. Allah katakan, wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat pada Ibrahim. Dingin dan selamat. Kalau seandainya tidak Allah katakan selamat, para ulama sebutkan mungkin Nabi Ibrahim juga akan bisa meninggal atau kesakitan, sengsara karena sangat dinginnya api padahal. Tapi Allah katakan dingin wasalaman, dingin tapi menyelamatkan, tidak sampai mengganggu atau memadorotkan. Hanya Allah yang kuasa. فَهُوَ الَّذِي يَدْفَعُ الشَّرَّ عَنْ عَبْدِهِ فَلَا خَيْرَ إِلَّا مِنْهُ. Tidak ada kebaikan kecuali dari Allah, dan hanya Dia pula yang menjauhkan kejelekan dari hambanya. فَمَا أَصَبَهُ مِنْ ذَلِكَ فَبِذَنْبِهِ. Kalaupun terkena hamba itu kejelekan, ketimpa dia musibah, maka itu karena dosanya, karena ada sesuatu pelanggaran yang terjadi padanya, bukan sama sekali karena tatoyurnya, bukan karena yang dia lihat, dia dengar memberi pengaruh, enggak sama sekali. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. Dalam An-Nisa, kebaikan yang kamu dapati dari Allah, kejelekan yang menimpamu dari dirimu sendiri, artinya dari akibat kamu melakukan maksiat, kamu melakukan pelanggaran terhadap apa yang ditentukan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. La khaira illa khairuka, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, maka segala kebaikan dari Allah, baik itu kebaikan yang langsung, artinya turun darinya seperti hujan, kebaikan. Tanah jadi subur, petani senang. Dari Allah SWT. Atau kebaikan melalui tangan makhluknya. Dari Allah, cuman Allah berikan melalui tangan wasilah hambanya. Misalnya kamu dapat kebaikan bantuan, kamu sedang butuh, gak ada uang, sakit, ada yang bantu temanmu, saudaramu, fadol ya, ini buat beli obat ya, kembali semua itu dari Allah. La khaira illa khairu, dari Allah, hanya kebaikanmu yang secara langsung maupun melalui tangan makhluknya. Kalau Allah enggak gerakkan hati orang ini, enggak akan nyalurkan bantuan padamu. Bahkan lebih dari itu, yang ngasih nyawa ini Allah, ngasih dia rezeki Allah. Maka benar-benar mutlak kebaikan hanya dari Allah, langsung maupun tidak langsung. La khaira illa khairuka. Kalau ini diyakini betul oleh seorang hamba, enggak akan dia bergantung sekecil apapun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hakiki, betul-betul pembatasan hakiki, dengan sebab yang diketahui ataupun tidak diketahui. Mutlak kamu yakin kebaikan tidak ada kecuali dari Allah SWT. Wallahu ta'ala alam, wafaqallahul jami' lillahi hibur da, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillah.